أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أهل السنة yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semuanya. Kita berjumpa di rumah Allah ini di Ma'ad Ahli Sunnah di Kota Karawang untuk sebuah tujuan yang mulia. Majlis ini adalah sebagai upaya dari kita bersama untuk mewujudkan rasa cinta, al-mahabbah, dan upaya saling mencinta, at-tahab, ukhuwah, persaudaraan di atas Alkitab wa Sunnah yang kita wujudkan insyaAllah melalui upaya at-tawasi bil-haq dan at-tawasi bil-sabr, sehingga majlis ini adalah sebagai daripada upaya mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kaum mukminin dan kaum mukminat dalam ayat yang baru saja kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa kaum mukminin dan juga mukminat sebahagian mereka adalah aulia, penolong, pelindung, kawan setia terhadap sebahagian yang lainnya. Kemudian Allah sebutkan ciri-ciri pertama pada ayat ini bagi kaum mukminin dan mukminat adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka selalu mengajak kepada yang ma'ruf dan selalu mengajak kepada yang selalu mencegah dari yang munkar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayatnya tentang ciri-ciri mukminin yang selamat dari kerugian di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti adalah mereka saling mewasiatkan kepada al-haq, kepada kebenaran, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Itu yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mereka adalah orang-orang yang selalu saling memberi wasiat. Tawasau. Mengandung makna at-tawasi, saling memberikan wasiat, nasihat dengan kebenaran, kepada kebenaran, untuk kebenaran. Dan mereka juga bertawasi, saling memberikan wasiat dengan kesabaran, yakni di dalam menjalani al-haq. Itulah perwujudan al-wilayah. Perwujudan seorang mukmin itu adalah wali terhadap mukmin yang lainnya, penolong, pelindung, yang peduli, yang mengasihinya, yang menyayanginya. Maka majlis seperti ini adalah salah satu dari perwujudan kedua ayat yang baru saja kita dengarkan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan pernah membiarkan kita sebagai kaum mukminin dalam kondisi yang kita berada di dalamnya atau di atasnya seperti ini, kemarin sama dengan hari ini sama dengan besok, dan seterusnya statis tanpa ada perubahan yang menunjukkan dan membuktikan siapa di antara mukminin yang kita termasuk di dalamnya, walhamdulillah. Siapa di antara mereka yang mukmin dengan imanan shadiqan, iman yang sebenar-benarnya, dan siapa di antara mereka yang ternyata imannya adalah imanan kadzibah, iman yang dusta. Dan iman itu pun darajat. Iman itu bertingkat-tingkat. Satu mukmin kepada mukmin yang lainnya. Di samping iman pada masing-masing mukmin, pada masing-masing pribadi, yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Iman juga satu muslim dengan muslim lainnya, satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, mutafawit, bertingkat-tingkat, berbeda-beda derajatnya, kekokohannya, keunggulannya, kualitasnya, dan pasti itu akan terbedakan. akan muncul, akan nampak. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, "Ma kana Allahu liyazaral mu'minin 'ala ma antum 'alayhi hatta yamizal khabiza minat thayyib." Sama sekali Allah tidak akan pernah membiarkan kaum mukminin kalian ini di atas kondisi yang kalian berada di atasnya, statis, tidak ada, tidak nampak, pembeda, tidak mungkin, kata Allah. Pasti akan ada dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang, kata Allah, akan terpisah, terbedakan. Mana yang khabis, mana seorang yang jelek, dan mana at-thayyib. Prosesi ini tidak berhenti kemarin dan hari ini, tidak ada. Proses tamyiz, pembedaan antara at-thayyib dengan al-khabis, yang baik dengan yang jelek, tidak kemudian hanya ada pada hari ini dan besok berhenti. Tetapi itu akan berlanjut sampai qiyamah sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Secara umum dan berakhir untuk setiap pribadi pada ajalnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni al-maut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam proses itu. Boleh saja seseorang selamat kemarin dan hingga hari ini dia tergolong minat tayyibin, termasuk orang-orang yang baik keimanannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Belum tentu dia akan berhasil hari selamat sampai besok. Demikian proses ini terus berlanjut. Bahkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kondisi ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakannya berdasarkan wahyu tentang nasib hamba-hamba Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa ma bainahu wa bainaha illa zira'." Fasabaqa alaihi al-kitab. فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَدَخَلَ النَّارِ. Sesungguhnya seorang hamba, dia di masa hidupnya berbuat, beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Amalan-amalan yang dapat mengantarkannya dengan izin Allah kepada jannah. Dan tidak lagi tersisa antara dia dengan surga kecuali hanya sehatta. Namun catatan takdir telah mendahuluinya bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan penduduk neraka. Mengakhiri hidupnya dengan amalan yang akan menjerumuskannya ke dalam an-nar. Dan kemudian dia ternyata masuk ke dalam an-nar. Dan sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar wa ma bainahu wa bainaha illa zira' fasabaqa 'alaihi al-kitab fa'amila bi 'amali ahli an-nar fadakhala an-nar aw kama qala al-Mustafa 'alaihi as-salatu was-salam. Sungguhnya seseorang hamba selama hidupnya dia berbuat dengan kemaksiatan yang mengantarkannya ke dalam an-nar, berbuat dengan amalan-amalan penduduk neraka, syirik billah, berbuat kesyirikan, khurafat dalam akidahnya, bid'ah dalam amalan-amalannya, bid'ah dan penyimpangan dalam manhajnya, dan dalam hal-hal yang lainnya, muamalahnya, akhlaknya, dan tidak terpisah lagi antara dia dengan an-nar kecuali sehasta. Selangkah lagi dia masuk an-nar. Namun catatan takdir Allah yang maha adil, catatan takdir Allah yang tidak membolimi seorang pun, telah menentukan bahwa dia sebenarnya adalah ahlul jannah. Dia sebenarnya adalah penghuni surga. Maka dia mengakhiri hidupnya dengan amalan ahlul jannah. Dia bertaubat dari kesyirikannya. Dan dia bertauhid kepada Allah di akhir hidupnya. Dia meninggalkan berbagai bid'ahnya dalam akidahnya, dalam dakwahnya, dalam ibadahnya. Dan dia beramal dengan amalan sunnah di akhir hayatnya. Dan seterusnya. Maka Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Proses ini terus berjalan. Hari ini kita berada di masjid. Hari ini kita mendengar ayat Al-Quran. Hari ini kita mendengar hadis Rasulullah SAW. Bersama-sama di masjid ini. Dalam keadaan kita tidak tahu nasib kita pada waktu yang berikutnya. Apakah kita akan dibersamakan oleh Allah di dalam jannah? Atau Allah akan memilih dari majlis ini beberapa orang di antara kita sebagai ahlul jannah? Dan yang lainnya di tempat yang lainnya. Iyadzam billah ja'alani Allah wa iyyakum min ahli jannatih. Wa'adhani wa iyyakum min nari. Semoga Allah menjadikan saya dan antum sebagai penduduk jannahnya. Dan Allah jauhkan saya dan antum dari api nerakanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang Allah beri taufik kepadanya untuk berakidah dengan akidah ahli sunnah, Allah berikan taufik kepadanya untuk bertauhid, Allah beri taufik kepadanya untuk beribadah dan melakukan berbagai ketaatan hingga hari ini bersyukur kepada Allah. La haula lana wala quwwah. Kita enggak memiliki kekuatan dan daya apapun tanpa pertolongan Allah. Bersyukur kepada Allah dengan harapan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini Allah tambah. Ditambah dalam bentuk penjagaan Allah. Sehingga nikmat ini terus menemani kita hingga detik terakhir kehidupan kita. Dan barang siapa yang masih jatuh kepada dalam penyimpangan, dalam kesalahan, dalam kemaksiatan, dengan segala bentuknya, ketahuilah Allah itu Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Rahim, Allah itu Maha Mengasihi hambanya. Lebih kasih Allah kepada kita melebihi kasih kita terhadap diri kita sendiri. Allah selalu memanggil hamba-hambanya untuk kembali bertaubat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa materi tausiah sebagai bentuk perwujudan at-ta'awun, sebagai bentuk perwujudan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Hendaknya kalian saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Saling menolong di atas tauhid. Saling menolong di atas sunnah. Di atas dakwah, di atas manhaj, di atas akhlakul karimah. Dan yang lainnya. Kalau kebetulan pada malam hari ini, saya menyampaikan materi, bukan berarti saya tidak butuh terhadap materi ini. Bahkan sebaliknya, saya adalah orang pertama yang sangat membutuhkan taufik dari Allah terhadap materi ini dan pertolongannya untuk beramal dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Harapan kedua adalah bermanfaat untuk antum. Dan Allah tolong antum untuk beramal dengannya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sebelum saya lanjutkan, kalau tiba waktu isya, setabat, diingatkan untuk azan. Setelah itu silakan kita lanjutkan atau kita sholat dulu. Nah, ketahuilah bahwasanya keistiqamahan di atas tauhid, di atas iman, di atas akidah yang lurus, di atas sunnah, memiliki atau Allah letakkan padanya sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada keistiqomahan. Di zaman banyaknya manusia meninggalkan rel istiqomah dan sedikitnya orang yang bertahan, sabar, tangguh di atas kebenaran. Sebab pertama datangnya taufik dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk istiqamah adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat dalam seluruh urusan agama kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melakukannya karena Allah. Ikhlasun niyah dengan makna kita hanya mengharap ridhanya, mengharapkan jannahnya dalam seluruh urusan keagamaan kita. Urusan iman kita, mengikhlaskan niat kepada Allah. Urusan akidah kita, ikhlaskan niat kepada Allah. Urusan dakwah kita, ikhlaskan niat kepada Allah. Di saat kita bermanhaj dengan manhaj salaf, ikhlaskan niat kepada Allah. Di saat kita talabul ilmi, ikhlaskan niat pula kepada Allah. Di saat kita membina rumah tangga di atas tauhid, di atas sunnah, ikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita berkawan, berteman di atas Al-Quran dan sunnah, ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah sekali-kali mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan agama bagi Allah satu-satunya. Mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan iman dan amalannya bagi Allah satu-satunya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Antum tahu dan sering mendengar bahwasanya seorang yang bertauhid, yang bertekad untuk hanya beribadah kepada Allah, tidak untuk yang selainnya, bertekad untuk selalu bersandar diri, bertawakal, memohon perlindungan dan keselamatan hanya kepada Allah, dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan berbagai peribadatan dengan segala bentuknya kepada selain Allah, itu berjalan bukan tanpa tantangan, bukan tanpa rintangan. Seorang yang berkomitmen, multazim, untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah dalam manhajnya, dalam dakwahnya, dalam akidahnya, ibadahnya, itu semua bukan tanpa tantangan dan rintangan. Maka barakallahu fikum, seorang yang menjalani imannya, di saat dia beriman bahwa Allah adalah Rabb-nya yang berhak satu-satunya untuk diibadahi dengan segala bentuk ibadah, yang menciptakan, memiliki dan mengatur seluruh alam semesta. Beriman bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang mulia dan agung serta sifat-sifat yang maha tinggi. Itu semua bukan tanpa tantangan. Bukan tanpa rintangan. Berapa banyak pendahulu kita dari kalangan ulama yang ingin mempertahankan akidahnya terkait dengan tauhidul asma wa sifat, terkait dengan keyakinannya dalam hal tauhid, mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia sebagaimana diajarkan dan disebutkan dalam Al-Quran wa sunnah, yang kemudian pada kenyataannya menerima tantangan yang sangat besar, yang tak sedikit pun dari kita melewati tantangan seperti itu. Dan semoga Allah jauhkan, Allah selamatkan kita dari menghadapi tantangan seperti yang telah dihadapi dan dilalui oleh generasi pendahulu umat ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan, datang waktu, datang kondisi, kita akan dihadapkan dengan rintangan yang besar saat kita ingin bertauhid, tauhidul asma wa sifat dengan yang sebenar-benarnya sebagaimana diajarkan oleh salaful ummah as-salihun. Ternyata di situ ada tantangan yang sangat besar. Di saat kita sedang berproses mendidik anak-anak kita, putra-putri kita di atas tauhidul asma wa sifat yang sebenarnya, kita dihadapkan dengan tantangan. Dan di saat itu, ya zambillah, kita berguguran, berjatuhan di sana. Kadang-kadang tantangan itu muncul dari keluarga, kadang-kadang dari masyarakat, kadang-kadang dari komunitas yang lebih luas dari itu. Kita mengalami kesulitan untuk mendidik diri kita dan anak-anak kita. Kadang dalam dakwah kita, kadang dalam rumah tangga kita, kadang juga dalam pendidikan kita. Terhalangi kita. Baik halangan yang sifatnya kulli, menyeluruh, universal, meliputi segala aspek al-asma wa sifat dalam pendidikan terhadap diri kita dan anak-anak kita serta dakwah kita. Misalnya, na'udzubillah, telah menguasai akidah masyarakat kita dan negeri kita, kurikulum di negeri ini, akidah Mu'tazilah. Sehingga diwajibkan kepada kita, di masjid-masjid kita, dalam tulisan-tulisan kita, dalam pendidikan anak-anak kita, akidah Mu'tazilah. Kita meninggal dunia, na'udzubillah, anak-anak kita menjadi Mu'tazili. Tantangan. Bisakah kita bersabar? Ataukah tidak? Maka dari itu, sebenarnya kondisi yang kita alami ini sekarang dalam nikmat yang sangat besar. Kita bisa berbicara, berdakwah, mengadakan pendidikan, keluarga maupun anak didik kita, putra-putri kita, di atas akidah sunnah. Walhamdulillah. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, ikhlaskan niat. Kenapa? Karena di saat datangnya tantangan, seorang yang mukhlis, yang mengikhlaskan niatnya di dalam bertauhid, dengan segala bentuk tauhid, besar kemungkinan untuk dia bisa bersabar, istiqamah, bertahan. Seorang yang mukhlis kepada Allah di dalam bertauhid, tidak sebatas tauhid itu pelajaran yang dia pelajari, materi-materi yang dia hafal, materi-materi yang akan dia ajarkan. Tidak sebatas itu, tapi dia benar-benar mengikhlaskan tauhidnya, ilmu tauhidnya, dakwah tauhidnya karena Allah, untuk Allah. Dia besar kemungkinan Allah tolong untuk bersabar di saat tantangan datang menghadapinya. Sebaliknya, seorang yang tidak mukhlis di dalam bertauhid kepada Allah, ada nawaya-nawaya ukhra, ada niat-niat selain Allah, maka di saat itu, di saat tantangan datang, kecil kemungkinan dia untuk selamat, kecuali kalau Allah kehendaki dia untuk selamat. Dia tidak akan sabar menerima tantangan dan konsekuensi tauhid. Dia tidak akan bertahan. Dia lebih memilih selain Allah. Mungkin selain Allah itu adalah kenyamanan hidup yang dia khawatir untuk hilang. Khawatir sirna dari dia kenyamanan hidup dia dengan keluarganya. Kenyamanan hidup dalam bentuk maisha. Penghasilan hidup yang cukup. Kenyamanan hidup dalam bentuk rumah. Kenyamanan hidup dalam bentuk saudara dan famili. Keluarga. Di saat dia mempertahankan tauhid, namun dia tidak mengikhlaskan niat kepada Allah, akan muncul apa yang selama ini tersembunyi dalam sanubari. Bahwa dia menginginkan dunia. Dia menginginkan selain Allah. Sehingga dia tidak lagi serius di dalam bertauhid. Sehingga dia tidak akan keberatan duduk di majlis karena persaudaraan atau demi kekeluargaan, demi alma mater, mendengarkan penyelewengan dan penyimpangan terhadap tauhid al-asma wa sifat misalkan. Di majlis tertentu, entah itu majlis keluarga ataupun yang lainnya dan yang seterusnya, dia lebih memilih bertahannya persaudaraan, pertawanan lama, dan seterusnya, dibandingkan dia meninggalkan majlis yang di sana dibicarakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, menyimpang dari thariqat ahli sunnah. Menyimpang dari manhaj salaf. Seorang yang mukhlis, dia tidak rela hadir di majlis. Di sana nama-nama Allah ditahrif atau sifat-sifat Allah diselewengkan, dinafikan, ditawil, ditahrif, dan seterusnya. Dia enggak rela. Keikhlasannya bangkit. Saya enggak mungkin duduk di sini dan saya tidak mungkin berkawan dengannya. Syaitan membisikkan kepada dia, bisikan-bisikan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu membayang-bayangkan kepada kalian kemiskinan. Kalau saya tidak berkawan dengan mereka, sementara inilah orang-orang atasan-atasan saya, kawan-kawan saya yang berjasa selama ini dalam maisha saya. Kemudian saya tinggalkan majlis ini, berarti hubungan saya dengan mereka akan terputus. Dan terputuslah kenyamanan hidup saya. Dalam keadaan dia menjual akidahnya. Dia rela nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ditakwil, diselewengkan, ditahrif, ditaktil. Perlu dikoreksi ulang keikhlasannya. Karena ujian itu bisa datang kapan saja. Bisa di pagi hari, di sore hari, di siang hari, di malam hari. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga dalam hal-hal yang lainnya. Dalam perkara-perkara akidah. Seorang hamba kadang-kadang siap menjual akidahnya untuk sesuatu duniawi. Kembali kepada masalah yang ada dalam sanubarinya. Keikhlasan niat. Kalau kita pernah mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Badiru bil amal fitanan katifa illailil muzlim. Bersegeralah dalam beramal. Jangan ditunda-tunda. Karena fitnah itu datang bagikan potongan-potongan malam. Bertahap. Semakin malam, semakin larut, semakin gelap. Bersegeralah dalam beramal. Jangan kita kebayang amalan yang dimaksud itu hanya terbatas pada ibadah-ibadah praktis. Iya, banyak-banyak tahajud, banyak-banyak siam di siang hari, puasa, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak melakukan ini dan itu. Naam, itu bagian daripada amalan yang dihimbau dengan sangat dalam syariat kita. Tapi di antara amalan adalah ikhlasun niyyah. Segera, bersegera di dalam mengikhlaskan niat kepada Allah. Di antara amalan adalah qabulul haq. Menerima kebenaran, menerima al-haq dari siapapun datangnya al-haq itu. Dari besar ataupun kecil, dari banyak ataupun sedikit. Kenapa kata Rasulullah diperintahkan kita untuk bersegera dalam beramal? Fitanan katifa illailil mudlim. Sampai digambarkan oleh Nabi yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabihu dinahu bi'aradin minat dunya. Mungkin pada sebagian kita enggak kebayang. Bagaimana di pagi hari dia masih mu'min. Ada di masjid sholat subuh. Tiba-tiba dia di malam hari sudah menjadi kafir atau di sore hari sudah menjadi kafir. Dan sebaliknya. Di sore hari masih Masya Allah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Membacanya, membahasnya, merenunginya. Tiba-tiba di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Dijelaskan oleh Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Hafizahullah Ta'ala bahwa Al-Kufur dalam ayat ini atau dalam hadis ini. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Bisa kekufuran yang dimaksud adalah al-kufrul akbar al-mukhrij min millatil Islam. Bisa dalam bentuk kekufuran besar yang dapat mengeluarkan pelakunya keluar dari bingkai keislaman. Dan bisa dalam bentuk al-kufrul asghar. Kekufuran kecil. Walaupun tentunya kekufuran kecil itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan karena kalimat kecil atau asghar itu tadi. Lah, disebutnya kalimat asghar ini hanya untuk membedakan adanya kekufuran besar yang mengeluarkan dari keislaman dengan kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Namun, dia termasuk kabairud dunub, dosa-dosa besar yang berpotensi menjerumuskan pelakunya kepada an-nar. Kenapa dia bisa barakallahu fikum menjadi kafir di sore hari setelah di pagi hari dia mukmin atau sebaliknya? Qala yabihu dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual manhajnya, menjual dakwahnya, menjual majlis ilmunya. Untuk sesuatu duniawi yang sedikit. Arab minat dunia. Sesuatu duniawi yang tidak ada nilainya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jam berapa Aisyah? Ada waktu 9 menit lagi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Menjual agamanya dengan sesuatu duniawi yang sangat kecil nilainya. Kenapa dia menjual agamanya? Bagaimana sih menjual agama itu? Apa kemudian dia merubah kartu tanda penduduk dia dari Muslim menjadi Nasrani begitu? Untuk edisi kartu penduduk berikutnya tertulis agama dia adalah Kristen? Tidak demikian. Mungkin dia akan mengaku dirinya sebagai Muslim. Dan masih meyakini bahwa dirinya Muslim. Namun ternyata dia sudah jatuh kepada kekufuran. Menjual agamanya untuk sesuatu. sesuatu duniawi yang kecil. Apa duniawi yang dimaksud? Banyak. Segala bentuk dunia. Keluarga. Menjual akidahnya hanya untuk mempertahankan rumah tangganya. Menjual manhajnya untuk kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Dunia. Dia jual akidahnya. Kebetulan si istri seorang berpaham Mu'tazilah. Dianya Mu'taziliyah. Karena sayangnya kepada istri. Sudah terlanjur membina rumah tangga yang lama. Sudah memiliki anak-anak. Dia tahu bahwa istrinya bermanhaj Mu'tazilah. Meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat. Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Akidah Mu'tazilah. Yang telah dinyatakan oleh ulama sebagai salah satu dari firqah min al-firqah dhalah. Dia rela demi dunia tadi. Mentolerir akidah istrinya yang menyimpang. Tidak ada upaya untuk membenahinya. Khawatir tersinggung dan khawatir retak rumah tangga. Atau, kalau bukan rumah tangga dunia tersebut, materi. Materi. Dia menjual akidahnya. Menjual keimanannya. Untuk sesuatu duniawi tadi. Atau dunia itu adalah dalam bentuk bukan materi uang, bukan dalam bentuk kenyamanan hidup, rumah yang besar dan indah, mewah, kendaraan yang indah dan mahal. Bukan itu yang dia kejar dari urusan dunia. Apa yang dia kejar? Pujian manusia, sanjungan manusia. Banyaknya manusia yang senang kepadanya dan simpati kepadanya. Dia akan puas ketika dia berhasil meraih hal itu walaupun dia miskin. Dan orang menilainya, Masya Allah, si fulan zahid. Si fulan ini betul-betul zuhud terhadap dunia. Coba lihat rumahnya sederhana. Dia tidak memiliki kendaraan kecuali bersepeda ketika dia mengajar. Pakaiannya sederhana sekali. Walaupun tentunya hal ini, jika dilakukan karena Allah adalah amalan yang baik. Dia menahan diri dari perhiasan dunia. Namun, bukan itu yang dimaksud. Dia sedang mengejar sesuatu. Dari masyarakatnya. Dari lingkungan tempat dia hidup dan komunitasnya. Dia sedang mengejar penghormatan manusia kepada dirinya. Dia merasa puas. Kalau komunitasnya, lingkungannya, keluarganya, masyarakatnya menghormati dan memposisikan dia. Puas dia dengan itu. Itu dunia yang dia kejar. Walaupun dia harus menjual manhajnya. Untuk mendapatkan itu. Dia harus menjual akidahnya. Untuk dikatakan oleh lingkungan dan masyarakatnya, ini adalah seorang muslim atau da'i atau ustaz atau kiai dan seterusnya yang fleksibel, yang menghargai ra'yu manusia, menghargai ra'yu orang lain. Tidak menang sendiri, tidak merasa benar sendiri. Puas dia dengan itu. Walaupun dia harus misalkan menyatakan yang batin itu adalah hak dan yang hak itu adalah batil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, ikhlasun niyah. Keikhlasan niat di dalam berakidah, dalam beriman, di dalam bermanhaj, berdakwah dan seterusnya memiliki peran yang sangat besar untuk seorang itu selamat dari penyimpangan, selamat dari kesesatan. Selamat dari kekufuran dan kesyirikan. punya peran yang sangat besar. Oleh karena itu, khitab ini, pembicaraan ini, saya tujukan pertama untuk diri saya dan saya berharap Allah menolong saya untuk bisa mengamalkannya. Dan kemudian antum, banyak-banyak kita mengevaluasi. Berapa banyak seorang menjadi menyimpang gara-gara gengsi. Gengsi untuk menerima al-haq. Karena dianggap orang yang datang kepadanya membawa al-haq ini tadi orang yang lebih kecil nasabnya. Orang yang lebih kecil ilmunya. Orang yang tidak memiliki senioritas seperti dirinya. Orang yang dan seterusnya. Dia menolak al-haq. Karena khawatir orang tahu bahwa dia jatuh pada kesalahan. Dia mengira dengan diterimanya al-haq itu akan jatuh pamornya. Akan jatuh martabatnya. Sehingga dia menolak al-haq. Sebelum kita lanjutkan, tafadhal al-muazzin yuazzin, nampaknya sudah tiba waktu isya. Agak? Jam 7 lewat 10. Tafadhal. Kalau belum dilanjutkan. Jam 7.18 menit. Hakala, baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Innamal a'mal binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Dalam pengertian, apa yang dia maukan. Kalau dia mau Allah, dia akan raih Allah biiznillah. Dia akan raih ridha Allah. Dia akan raih jannahnya. Kalau dia mau dunia, dia enggak meraih Allah dan dia dapatkan dunia. Innamal a'mal binniyat. Hadis ini selalu mengingatkan kepada kita untuk kita tidak henti-hentinya mengevaluasi, mengoreksi. Kalau kemarin kita jatuh pada sikap tidak ikhlas, jangan putus asa. Bangkit. Berbuat. Taubat kepada Allah. Nah, jangan berhenti. Kalau kita diberi taufik oleh Allah untuk ikhlas, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi evaluasi tidak boleh berhenti. Koreksi terus dari waktu ke waktu. Dan yang merasakan sulitnya mengobati hati dari penyakit tidak ikhlas, bukan hanya kita. Orang-orang yang jauh keilmuannya di atas kita, kesolehan dan ketakwaan serta perjuangannya di atas kita, dan tidak boleh dibandingkan antara kita dengan mereka itu. Mereka-mereka itulah yang merasakan sulitnya mengawasi niat. Apalagi kita yang sedikit ilmu, sedikit perjuangan, sedikit ibadah. Sulit memang. Tetapi Allah itu akan menolong hamba-hambanya. Ketika hamba itu meminta tolong kepada Allah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Seorang yang mukhlis, dia akan mudah untuk bersabar dalam menjalani keislamannya, dalam menjalani syariat Allah. Seorang yang mukhlis, dia tidak akan mudah menjadi orang yang mudah kecewa terhadap manusia, terhadap makhluk. Kenapa dia tidak mudah kecewa? Karena seorang ketika kecewa, rentan dan besar kemungkinan untuk dia terhenti dari amalan dan ibadahnya. Seorang yang mukhlis dalam berbuat, dalam berdakwah, dalam bermanhaj. Ketika bermanhaj, meyakini manhajus salaf, mukhlis dia karena Allah. Bukan karena manusia, bukan karena merasa banyak teman, bukan karena ini dan itu. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belajar al-haq dan dia tahu itu adalah al-haq. Kemudian dia amalkan ikhlas karena Allah. Bukan li syai'in minad dunya. Bukan itu sesuatu duniawi yang tadi sudah disebutkan. Sehingga ketika ada orang atau manusia di sekitarnya tidak bisa menghargai amalan dia. Tidak bisa menghargai perjuangannya. Tidak bisa menghargai dakwahnya. Tidak bisa menghargai ta'awun. Ya, kerjasama dia dengan teman-temannya. Dia gak kecewa. Tidak kemudian dia mengatakan, saya sudah berbuat program itu, saya sudah melakukan ini, itu. Tapi teman-teman tidak ada yang mau mengerti jerih payah saya. Mungkin ada yang terucap dengan lisan, yang memang benar-benar tingkat malunya itu sedikit. Ada yang tidak terucap dengan lisan. Terpendam dalam hati. Dia tersenyum di hadapan kawan-kawannya. Namun di dalam hati dia, di dalam hatinya, dia merasa bahwa teman-temannya telah mengecewakan dirinya. Dia merasa bahwa teman-temannya tidak mau mengerti sumbangsihnya. Sumbangsih dalam bentuk nasihat, sumbangsih dalam bentuk materi, sumbangsih dalam bentuk tenaga, sumbangsih dalam bentuk waktu yang dia berikan, dia curahkan untuk dakwah ini, untuk pendidikan ini, dan seterusnya. Dia tidak akan kecewa ketika temannya tidak bisa menghargai dan tidak bisa mengetahui itu. Dia tetap berbuat. Dalam hati dia, seolah-olah dia mengatakan, la nuridu minkum jaza'an wa la syukura. Sungguh kami berbuat ini sama sekali tidak menginginkan dari kalian balasan. Dan tidak pula menginginkan ucapan syukur, kalimat terima kasih. Dia benar-benar ikhlas karena Allah. Tapi seorang yang tidak ikhlas dalam berbuat akan tampak. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Sungguhnya Allah itu akan mengeluarkan, menampakkan segala sesuatu yang kalian sembunyikan. Manusia tak tahu, manusia tidak mendengar, manusia tidak melihat. Tapi akan datang suatu saat, muncul. Kadang-kadang muncul melalui lisannya, kadang-kadang muncul melalui akhlaknya. Kita mendengar pembahasan seperti ini, kita jadi takut. Khawatir. Allah mengetahui apa yang ada dalam sanubari saya, apa yang tidak antum tahu. Masing-masing antum, satu dengan yang lainnya. Demikian juga. Kita hanya tahu secara zahir. Tapi Allah alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik sanubari hamba-hambanya ini. Akan nampak. Seorang yang tidak ikhlas mudah kecewa. Mana si fulan yang dahulu selalu bersama kita? Sholat bersama kita di shof ini. Hadir bersama kita di majlis ilmu. Sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan tidak nampak. Ya fulan, kemana antum? Wah tuh ya akhi, jazakallah khair atas nasihatnya. Ini saya lagi sibuk, ada urusan keluarga. Ada saja alasan yang dia ucapkan untuk menutupi sesuatu yang ada dalam kalbunya. Dia tidak sadar bahwasanya Allah tahu itu. Dia menjauh. Dengan menjauhnya seseorang dari majlis salihin, dari majlisnya orang-orang saleh, majlisnya ahli sunnah, majlis ilmu, majlis ta'awun di atas al-haq, maka rentan dia untuk diculik oleh syaitan. Dibawa lari oleh syaitan. Kemana syaitan mau membawanya? Bisa dibawa kepada urusan dunia dan kemaksiatan. Bisa dibawa ke urusan-urusan bid'ah dan penyimpangan. dan realita, al-wadi', kenyataan dan fakta, itu adalah sebaik-baik bukti. Kenyataan dan fakta menunjukkan ini. Berapa banyak seorang akh sunni salafiyah ahli sunnah, masya Allah, dahulu berkiprah dalam dakwah ini, namun subhanallah sekarang dia sudah bersama dengan ahlul bidah. Telusur punya telusur, dipelajari, ternyata sebabnya adalah kekecewaan dia kepada salah satu ikhwan dalam urusan misalkan dunia awalnya. Urusan perdagangan, urusan pinjam-meminjam. Orang yang dia kagumi, pinjam uang kepada dia, tidak bayar hutangnya. Subhanallah. Dia kagum kepada seorang, masya Allah baik ini, itu, ini, itu. Pinjam uang. Tidak bayar-bayar. Sudah jatuh tempo, tidak dibayar, diberi waktu, ditambah temponya, tidak dibayar. Ketika ditagih, alasannya ini dan itu. Kecewa kepada seseorang. Subhanallah, dia jual manhajnya. Dengan uang 1, 2, 5, 10 juta. Kemana si pura hilang? Percuma itu mereka. Muamalahnya aja sudah gak baik, berarti gak baik. Akhirnya dia bergabung dengan Hizbin. Bergabung dengan Ahlul Bidah. Nah, bukan syubhat, bukan karena syubhat masuk ke dalam kalbunya, kemudian dia tidak bisa menjawabnya, akhirnya jatuh dalam penyimpangan. Enggak, urusan dunia. Bulan, kemana? Enggak ada, hilang lama. Diajak ta'awun, ya kini mau ada kegiatan ini atau itu. Ya sudahlah, ana lagi sibuk ya akhi. Apa sebabnya? Dia pernah tersinggung karena dia tidak diundang dalam rapat misalnya. Padahal dia orang senior. Kalau saya bercerita seperti ini, ya, karena munculnya banyak contoh, tersinggung dia. Kemudian dia menjauh dari teman-temannya. Bisa dia menjauh dari teman-temannya, diketahui oleh Hizbiyin. Diketahui oleh ahli bidah. Mulai diadakan pendekatan-pendekatan. Ya. Merasa di tempat tersebut dia dihargai dan dioranggan. Di saat itu dia jatuh dalam hizbiyah. Jatuh dalam bidah. Ikhwani fiddin, ikhlasun niyah punya pengaruh yang sangat besar. Niat itu punya pengaruh yang sangat besar. Salbiyan wa ijaban. Baik pengaruh negatif ataupun positif. Niat punya pengaruh yang sangat besar. Sejarah telah menunjukkan hal itu. Oleh karena itu, jangan henti-hentinya kita mengevaluasi. Sebelumnya, nampaknya insya Allah sudah masuk waktu isya. Tafadhal al-muadzin li'adzim.